bisikannya. Hatiku ini sering bertanya, adakah ia masih mencinta? Masihkah hatiku di hatinya? Dan saat aku cuba pejamkan mata, ku terfikirkan pula tentang kecewa. Saat kau lebih memilih dia, saat kau mengkhianati cinta. Kasih dirimu menghantui perasaan hati. Bila ku hela nafas, harummu penuhi kamar hati. Setelah ku coba berlari menghindari bayangmu, oh kekasih, namun indah senyummu masih menahan rindu. Bahagia dirimu yang ku mahu. Kasih dirimu menghantui perasaan hati. Bila ku hela nafas, harummu penuhi kamar hati. Setelah ku coba berlari Kasih.